Nah, di lokasi berbeda, tepatnya langsung dari Pondok Pesantren Or Aji Yogyakarta. Saat ini Gus Miftah sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, good morning Gus Miftah. Waalaikumsalam, Mbak Daniar, Mas Alfian. Oke. Gus, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Gus. Sebenarnya alasan apa sih Gus yang mendasari Gus Miftah ini berdakwah di tempat-tempat karaoke, bar, pub, dan sebagainya itu Gus? Terima kasih. Yang perlu dipahami adalah bahwa mereka sebenarnya bukan orang jelek, tapi kebetulan belum baik saja. Jadi kebutuhan mereka terhadap Tuhan, terhadap Allah itu sebenarnya sama dengan kita. Cuman perbedaannya waktu kita banyak, kesempatan kita banyak, tapi kesempatan mereka minim. Maka kemudian ketika mereka butuh itu, sementara kesempatannya tidak ada, saya berinisiatif untuk jemput bola kepada mereka. Karena kenyataannya kan begini Mbak, orang-orang seperti mereka itu kan selama ini kalau mau bergabung di majelis-majelis luar itu selalu saja dicurigai. Karena memang penampilan mereka bertato, rambut mereka dicat warna-warni, telinga mereka ditindik dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang kemudian memandang mereka remeh. Maka saya berinisiatif untuk menjemput mereka mendatangi tempat-tempat mereka bekerja. Ini kan jadi satu hal yang nampaknya bertolak belakang begitu ya. Berdakwah tapi di tempat yang kita sebut red district begitu. Nah, pernah ada penolakan tidak Gus? Kami dengar juga ada kisah-kisah seperti itu. Iya, dulu awal-awal terutama ketika saya terjun ke lokalisasi. Di lokalisasi Sarkem itu 14 tahun yang lalu. Itu awal-awalnya banyak teman-teman jalan yang kemudian menolak apa yang saya lakukan. Karena sesuatu yang tidak lazim. Maka saya sampaikan, sesuatu yang tidak lazim itu bukan berarti salah. Bukan berarti tidak benar. Maka kemudian yang saya lakukan adalah komunikasi dengan mereka. Menjelaskan apa yang saya inginkan. Oke, terus kemudian cara meyakinkan, Gus Miftah cara meyakinkan pemilik atau pengelola atau mungkin orang-orang Di dalamnya itu untuk mau bergabung, untuk mau mendengarkan apa yang Gus Miftah sampaikan tuh seperti apa Gus? Jadi dulu kalau di tempat prostitusi itu saya datang setiap malam Jumat. Di tengah-tengah lokalisasi itu ada musola. Yang saya menyebutnya waktu itu MTS, Musola Tengah Sarkem. Oke. Jadi saya waktu itu setiap malam Jumat saya sholat tahajud di tempat itu. Sampai akhirnya saya dicegat oleh beberapa preman yang mengatakan, kamu gak usah macam-macam di tempat ini. Saya sampaikan tujuannya begini, begini, begini, begini. Saya hanya pengen berdoa dan sholat di tempat ini. Lah, malam yang ketujuh kalau gak salah, malam Jumat ketujuh, itu ada beberapa PSK yang mengikuti saya. Sampai kemudian saya sholat tahajud, mbak-mbak PSK itu duduk di belakang saya. Bacaan sholat yang biasanya cuma sir, cuma pelan, itu saya baca pelan. Dan ternyata responnya luar biasa. Mbak, begitu saya baca Quran itu, mbak-mbak PSK di belakang saya itu menangis. Disitulah kemudian saya berkesimpulan bahwa memang hati mereka juga butuh Allah seperti kita. Oke. Nah, seberapa jauh sih Gus kalau kita sebut berhijrah begitu ya, mereka setelah mendengarkan dakwah Gus Miftah. Kami dengar juga ada beberapa di antara mereka yang masuk menjadi santri di Pondok Pesantren Or Aji ini. Ya, jadi kalau kemudian persoalan hidayah itu sebenarnya urusan Allah. Jadi kewajiban saya adalah menyampaikan kepada mereka sesuai kemampuan saya, sesuai yang saya bisa. Tapi alhamdulillah melalui jalan ini ternyata begitu banyak menginspirasi teman-teman di tempat lokalisasi maupun di dunia malam, anak-anak kafe, anak-anak klub dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat testimoni-testimoni yang ada baik melalui WA ke saya, ke Messenger, ke DM, bahkan langsung ke pondok, itu ternyata responnya luar biasa Mbak. Ini yang kami butuhkan, tapi selama ini kami hanya dihakimi. Kami tidak pernah diberikan solusi. Padahal kebutuhan kami dengan Allah itu sama dengan mereka yang ada di luar. Jadi banyak juga begitu dengan kata lain yang justru mereka meninggalkan dunia gelap itu ya, Gus? Ya alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Karena kan apa namanya, dengan sabarnya saya ke tempat itu, beberapa kali saya datang, setiap saya bikin kajian rutin di sana, saya sampaikan kepada mereka, saya tahu kalian itu bukan orang jelek. Bagi saya hanya ada dua tipe manusia, orang baik dan belum baik. Sebaik-baiknya manusia itu pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya manusia pasti insya Allah pernah berbuat baik. Okay. Maka saya sentuh Mbak, maka kalau saya bilang sama anak-anak kafe itu, sebenarnya saya itu pencopet. Pencopet hati mereka Mbak. Oke. Okay. Saya bilang sama teman-teman, copet-copet di terminal itu goblok. Kenapa? Karena yang dicopet cuma dompetnya. Lah saya itu yang saya copet hatinya. Kalau sudah hatinya kecopet, jangankan dompetnya, yang lain pasti dikasih Mbak. Oke. Okay. Gus Miftah ini mencopetnya ini sudah selain Jogja, Bali, kemana lagi Gus? Kota-kota di Indonesia Gus? Dulu pernah sih di Jakarta itu di salah satu kafe di Citos itu pernah. Tapi memang belum seefektif di Bali dan di Jogja. Oke, jadi berkeliling terus begitu ya, Gus. Nah, sekarang kan Gus Miftah sudah menjadi perbincangan. Ya. Dan Mbak, begini, saya begini, pengen saya sampaikan begini. Saya dari semua tuduhan, mohon maaf, tuduhan netizen itu, ya. Karena memang maha benar netizen dengan segala omelannya, itu kan. Yang paling saya rasa sangat menyakitkan itu adalah ketika dikatakan saya melacur agama. Saya menjual agama di tempat-tempat seperti itu. Mohon maaf. Saya itu di Sarkem 14 tahun, itu kalau saya pengajian, mereka konsumsi saya bawakan sendiri. Saya bawa mukena, saya bawa sajadah, saya bawa Al-Quran, saya bagi secara gratis. Saya kemarin di Bali, itu saya beli tiket pesawat sendiri. Saya nginep hotel, cari hotel sendiri. Oke. Jadi sama sekali tidak ada urusan dengan uang. Dengan uang. Oke. Terus cara menghadapi netizen itu gimana, Gus? Cukup membalas atau didiamkan aja, Gus? Walah. Apa, senyumin aja tuh, Mas. Disenyumin aja, nggak apa-apa. Kalau saya begini, saya selalu menyikapi masalah begini. Kalau saya menyikapi masalah, saya mengatakan begini. Ketika masalah itu datang, itu memang Allah sengaja menguji kesabaran kita. Maka begitu saya dilempar masalah sama Allah, saya jangan sampai menjadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, maka yang dilihat oleh anjing itu adalah kerikilnya. Tapi saya memposisikan diri ketika saya dilempar kerikil, itu seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik. Maka yang saya kejar bukan kerikilnya, tapi lemparnya. Oke. Okay. Nah, kan itu. Fafiru ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ah, gitu. Betul. Seru sekali sebetulnya perbincangan kita dengan Gus Miftah pagi ini ya. Banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan Gus Miftah juga berbeda dengan cara dakwah yang berbeda. Kita harapkan juga Gus Miftah bisa terus melanjutkan memberikan aura-aura positif kepada mereka yang tadi dikatakan oleh Gus Miftah. Sebetulnya mereka juga sangat membutuhkan itu, pencerahan, hidayah. Yang tentu saja datangnya dari diri sendiri. Terima kasih Gus Miftah. Jadi begini Mbak, satu lagi Mbak, Okay. Jadi dakwah yang saya sampaikan itu salah satunya adalah terinspirasi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah dakwah dengan menggunakan makanan. Jadi cari makanan, kemudian orang-orang diajak untuk makan. Lah, ketika Nabi Ibrahim itu mengajak orang makan, ditanya dulu, kamu nyembah Allah enggak? Oh saya nyembah Allah, yuk kamu ikut makan. Kamu nyembah Allah enggak? Oh saya nyembah Allah, ayo ikut makan. Terakhir ada orang, kamu nyembah Allah enggak? Orang ini menjawab, saya tidak nyembah Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya udah kalau gitu kamu enggak usah ikut makan. Saat itu Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa kamu tidak kasih dia makan? Ya gimana Tuhan, dia tidak menyembah kamu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, yang nyembah aku maupun yang tidak nyembah aku, yang baik maupun yang jelek, itu semuanya hambaku. Dan semuanya saya kasih makan, semuanya saya kasih rezeki. Baik yang nyembah aku maupun yang tidak nyembah aku. Lah kamu Ibrahim, hanya sekali ngasih makan saja kok kebanyakan syarat. Okay. Ditegur Ibrahim. Artinya apa? Kita harus baik kepada orang yang baik dengan kita. Dan kita tetap harus baik dengan mereka yang jelek dengan kita. Baik, okay. Gus Miftah. Sehat selalu, Gus Miftah. Salam kami untuk seluruh santri, pengasuh, ponpes, ora aji di Yogyakarta. Terima kasih, Mbak Alfian. Ya, baik. Terima kasih. Itu dia.